Ya, pasti siap ya kocok-kocokku ya. Oke, langsung aja teman yang kedua bareng New Balaba. Spesial lagu rancak buat anda semuanya warga Keramatan. Juga buat para sahabat-sahabatku SNP Indonesia. Kita goyang lagi Mas Bos. Oh,